Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal musyahidun kiram wal mustami'un al-hibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limil Lughah Al-Arabiyah. Ini kajian kita sudah hampir tuntas di jilid yang ketiga. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan di jilid yang keempat insyaAllah, yaitu di halaman, yaitu Safha Mi'ah wa Tasi'awa Al-Arba'un 149, merupakan halaman terakhir di rakam 14, yaitu 14 ya, di nomor 14. Jadi ada 4 nomor lagi, 14, 15, 16 dan 17 ya. Tapi insyaallah ini pembahasan ini di akhir ini ringan, kemudian sebagian adalah pengulangan kembali atau memantapkan apa yang sudah dipelajari di bagian akhir pelajaran ini. Taib, ada baiknya untuk melatih antum juga membaca ya. Alhamdulillah di sini sebetulnya tidak sulit untuk dibaca, karena sebagian besar ini ada harakatnya. Taib. Jadi ada baiknya antum yang baca sekalian, para pendengar dan para pemirsa TV Raja azakumullahu jami'an, nanti coba kita akan lihat bacaannya, sejauh mana bacaannya, apakah bacaannya sesuai dengan kaidah atau tidak. Taib, langsung saja Ustaz Hasan ya. Fadal. Naam, jazakallahu khair. Baik, langsung kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan di line telepon 021-823-6543. Dan bagi anda yang tidak atau belum memiliki buku yang kita kaji, anda bisa melihat di layar televisi anda. Baik, kita akan tampilkan di pelajaran ke-14 ya, pelajaran ke-17, mohon maaf, dan latihan yang ke-14. Kita mulai, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, kami sampaikan kembali bagi anda yang baru bergabung, bisa dibuka di halaman terakhir latihan atau jilid yang ketiga, pelajaran ke-17 di halaman 149 ya. 149 di latihan yang ke-14. Baik, di line telepon 021-823-6543. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali pelajaran ke-17 ya, bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di halaman 149. Untuk kaidah-kaidah bahasa Arab juga Anda bisa sampaikan secara langsung di line telepon, dan ini merupakan pembahasan atau latihan-latihan terakhir dari kitab yang jilid ketiga. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada bab awal di jilid yang keempat insyaallah. Baik, kami berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Baik, pendengar ikhwan maupun pendengar akhwat, silakan. Halo. Mohon maaf, tampaknya terputus kembali. Silakan dicoba kembali di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus kembali. Ya, di latihan ke-14 mungkin sedikit penjelasan terkait dengan kaidah yang ada di pembahasan ini. Baik, yang kaidah yang di 14 ini pertama terkait dengan tulisan kata ibin ya. Baik. Nah, kata ibin, karena kata ibin ini di dalam kalimat ada dua i'rab ya, ada dua i'rab. Ya, yang pertama dia bisa sebagai sifat. Nah, yang kedua dia bisa sebagai badal. Badal atau pengganti, ini sudah pernah dipelajari ya. Ada badal. Badal itu ada namanya badal mutabik atau badal kul min kul. Yang kedua ada badal ba'd min kul. Kemudian ada badal al-istimal ya. Itu sebagian sudah di disinggung ya. Jadi, nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa i'rabnya itu adalah sebagai sifat atau sebagai badal? Nah, ini diantaranya yang diajarkan di sini cara penulisannya, sekaligus untuk menentukan apakah dia sebagai na'at atau sifat atau dia sebagai badal. Baik, Ustaz. Baik. Silakan kita berikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman. Tentunya kita coba untuk melihat dari sisi tulisan atau dari sisi pengucapan, praktek dari kaidah yang tadi disebutkan oleh Ustaz. Baik, di 021-823-6543 pendalaman dari pelajaran ke-14 ya, pelajaran ke-17 di latihan ke-14 kita mulai. Baik, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Baik, mohon maaf. Silakan kita berikan kesempatan. Kami sampaikan kembali di 021-823-6543. Mungkin bisa dihubungkan kembali, silakan. Baik, halo. Baik, sudah masuk. Iya, kami sampaikan kembali di 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan bisa menghubungi kembali untuk sesi interaktif dan juga bertanya terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo. Durusul lugha al-arabiyyah. Baik. Sahih. Dengan siapa di mana? Afdal. Dengan siapa? Mohon maaf kurang jelas suaranya. Dengan siapa di mana? Afdal. Afdan. Di mana Afdan? Jakarta. Baik, ahlan. Silakan. طيب اهلا يا اخي الكريم. طيب معك الكتاب؟ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وكيف انت؟ بخير والحمد لله. ما شاء الله. انت طالب اني؟ انت طالب؟ انت؟ انت طالب؟ انا طالب. في اي مرحله؟ انا طالب. في اي مرحله؟ مرحلة ثانوية أو المتوسطة أو الجامعية؟ المتوسطة. المتوسطة. أين تدرس؟ نعم. أين تدرس؟ في أي مدرسة؟ أو تدرس في المعهد؟ في معهد التوحيد. إيه ما شاء الله. أين هما التوحيد؟ في جاكرتا أو في؟ مسموك. ها؟ مسموك. أنا أخوكم في الله مسعود. هذا معهد التوحيد أين هذا يقع؟ في شدراب. أو شدراب. أهلا وسهلا. طيب تفضل يا أخي الكريم اقرأ. معك الكتاب؟ أعوذ بالله. أفدان أخ أفدان. هلو أخ أفدان. هلو. Halo. Taib, ya. Ini pelajaran Durusul Lughah ya. Durusul Lughah sudah punya kitabnya? Taib, belum. Taib, taib. Maaf kalau belum, mungkin bisa ya. Lihat ya. Tayat televisi atau dengar radio? Televisi. Taib, bisa dilihat ada tampilan tulisan ya. Mungkin ya. Bisa dibaca dari situ ya. Bukan pelajaran tajwid secara khusus ya. Ya. Fadhol. Pelajaran yang ke-14. Mahmud bin. Apa itu ada bacaannya? Coba lihat perhatiin bagus, unzur jayidan. 14. Kitab wadhiha. Afdal. طيب Baik, halo. Taib Hafdan. Taib. Taib, tampaknya terputus kembali, mohon maaf ya. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Rojak TV untuk pembahasan di kesempatan malam ini, pembahasan dalam kajian bimbingan bahasa Arab ya, jilid ketiga, kitab Durusul Lughah. Dan kami harapkan bagi para pendengar dan pemirsa Rojak TV untuk bisa membaca atau sudah mempelajari di jilid satu ya, dan jilid kedua. Kami sampaikan kembali, silahkan di 0218236543. Silahkan di belakang Afdan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, akhi? Baik, baik. Tampaknya terputus kembali. Ya, mungkin sedikit kembali Ustaz terkait dengan pelajaran ke-14 di latihan ini. Hamzatul wasl atau hamzatul qat itu bedanya apa Ustaz? Nah. Hamzah wasl ini yang ada pada kata ibn itu hamzah wasl, bukan hamzah qata' ya. Jadi ada beberapa kalimat yang terdapat padanya hamzah wasl ya. Ya, seperti kata ibn, kemudian kata isim ya, al-isim itu hamzahnya tidak ditulis. Itu untuk membedakan antara hamzah wasl dan hamzah qata'. Kalau hamzah qata' itu hamzahnya, kata hamzanya atau huruf hamzanya ditulis. Kemudian hamzah wasal ini itu tidak dibaca ketika didahului oleh huruf yang berharakat. Seperti Muhammadubnu. Jadi Muhammadub, jadi sebelum ba itu ada hamzah. Namanya hamzah wasal tertulis dalam huruf alif ya. Dan ini tidak dibaca hamzah wasalnya. Tapi kalau hamzah qata, kalau hamzah qata itu hamzahnya ditulis ya. Seperti wa asma ya, wa asma. Jadi jamak daripada isim, ismun itu mufradnya hamzah wasal. Ketika jamaknya itu hamzah qata. Jadi wa asma. Jadi bukan wasma. Wa asmaun sammaitumuha, wa asmaun. Jadi baca hamzah, hamzah dibaca dan ditulis huruf hamzahnya di atas alif, itu hamzah qata. Ya. Nah, baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Ada tambahan faedah. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang mungkin sudah masuk. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, dengan siapa di mana? Dengan Pak Nurdin di Kabupaten Nderekang, Sulawesi Selatan. Masyaallah. Pak Nurdin, silakan. Ya. Ahlan wa sahlan ya, akhil karim. Alhamdulillah. Nah. Tabah ma'ak al-kitab? Anta tushahid tilfaz? Baru mau belajar poster. Oh iya ya. Tayib, fadal. Bisa lihat di layar kaca atau dengar radio? Lihat di layar kaca insyaallah. Oh ya, baik. Coba dibaca di nomor 14 itu. Ini sudah mau rampung ya. Bisa baca? Insyaallah mudah-mudahan Ustaz. Baiknya, tafadhol. Mudah bisa sedik. Tafadhol iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun bin Nah, itu bacanya jangan pakai bin ya. Bin itu dalam bahasa kita ya sering mengucapkan tabin ya. Ya, tapi dalam bacaan Arab kalau wasal itu bukan bin. Muhammadubnu ya. Muhammadubnu. Muhammadubnu. Muhammadubnu. Iya. Wal William. Williama. William. Iya, Williama. Williama. Iya. Tuh. Iya. Tuhzafu. Iya. Humazatun. Bukan Humazah, Hamzah. Hamzah. Iya. Hamzatubun. Hamzah. Hamzatubun. Hamzatubni. Hamzatubni. Iya. Idza jaa. Idza jaa. Idza. Idza jaa. Sifatul. Sifatan. Sifatan. Sifatan. Li'alamin. Li'alamin. Iya. Li'alamin. Li'alamin. Mudafan. Mudafan. Iya. Asmi. Ilasmi. Ilasmi. Ilasmi. Ilasmi. Ilasmi. Iya. Ilasmi. Ilasmi. Abihi. Abihi. Iya. Nahnu. Bukan nahnu. Nahwu. Bukan nahnu. Nahwu. Nahnu. Iya. Nahwu. Nahwu. Iya. Muhammadu. Muhammadu ibni. Muhammadu ibnu. Muhammadu ibnu. Abdillahi. Abdullah ibni. Abdullah ibni. Abdul. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Iya. Abdul Muttalib. Muttalib. Taib, sampai situ saja. Iya. Bisa dipahami nih ya. Ini perlu apa? Coba nanti Bapak apa buka kembali ya. Iya. Di jilid yang pertama Ustaz Ehsan ya. 6 Ustaz. Ya, di situ jilid pertama ya, diajarkan dari dasar Pak ya. Dari dasar dari kitab Durusul Arabiyah itu ada jilid yang pertama dan mungkin bisa di-download ya. Bisa Ustaz. Iya. Mungkin nanti Ustaz Ehsan bisa memberi, menjelaskan ya. Untuk hal ini. Nah, ya. Tapi ini saya sarankan Bapak perlu juga apa? Sering membaca Arab-Arab yang berharakat, Pak ya. Pertama Al-Qur'an, kalau jelas itu berharakat. Ini tujuan kita adalah supaya untuk melancarkan lidah kita untuk membaca huruf-huruf ya. Jadi iya, ini saran saya. Saya baru kursus di baru ikut-ikut kursusan saja Pak Ustaz dulu. Oh iya ya. Di Jakarta. Oh, di mana? Iya. Saya 10 tahun di Jakarta sedang baru pindah ke Sulawesi Selatan setelah keluarga. Oh gitu. Ya. Kursusnya di mana, Pak? Kursusnya di daerah Jakarta Utara. Iya ya. Ya, gurunya Abdurrahman Al-Habsi. Oh gitu ya ya. Jadi saya sarankan apa? Baca huruf-huruf Arab yang berharakat, pertama Al-Qur'an, kemudian hadis ya. Kitab-kitab hadis itu banyak sekali di hadis yang sudah berharakat. Nah, itu yang perlu dilancarkan bacaannya ya, karena harus diperhatikan masalah mat. Satu saya ini pun terjadi. Ah, kenapa? Iya. Jadi ingat satu-satu dari iya, dari pelajaran dulu, udah 40 tahun yang lalu. Oh, Masya Allah. Sudah cukup lama, Pak, ya? Sudah umur 64 tahun, ya. Iya, iya. Iya. Iya, jelaslah. Karena pelajaran kalau sudah tidak diulang-ulang, jelas akan lupa. Nggak usah 40 tahun. Sepekan, dua pekan saja, apalagi setahun aja sudah hilang itu. Jadi saran saya... Iya. Jadi saran saya gitu Pak, untuk bisa kembalikan lagi ya pelajaran dulu itu seringlah baca ya Al-Qur'an, kemudian baca hadis, arti ada yaitu huruf-huruf yang berharakat. Kita di daerah Pak Ustaz terbatas, kita punya apa namanya ilmu karena ya. Iya. Iya betul, di daerah kita maklum ya, daerah kita maklum itu sangat terbatas. Ya. Kalau di kota itu banyak sekali untuk tempat-tempat untuk belajar. Tapi ini Masya Allah sebetulnya. Pak Ustaz. Iya, afwan. Baik, afwan. Jazakallahu khairan. Wa ta'allahu bi kulli hayati, Ustaz. Baik, hayakumullah. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada Pak Nurdin. Iya. Di Sulawesi tetap semangat. Tetap semangatnya masyaallah ya. Iya. Dan mungkin perlu tambahan tadi faedah nasihatnya, Ustaz. Iya, itu yang mungkin sudah berusia bagaimana mempelajari bahasa Arab, Ustaz. Iya, yang sudah berusia ya, memang tidak bisa disamakan yang masih muda-muda. Maka perlu kesabaran dan pembelajarannya tidak mungkin mau bisa cepat-cepat ya. Ya harus pelan-pelan. Nah, jadi tidak bisa disamakan dengan masih anak-anak yang masih muda. Baik. Jazakumullah khair, demikian Pak Nurdin dan juga rekan-rekan atau teman-teman yang lain yang mungkin saya usia beliau dan tetap semangat dalam mempelajari ilmu agama ini ya, dan kita tetap berdoakan semoga tetap istiqomah. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Masih di latihan ke-14 di pelajaran ke-17. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Abdillah di Solo. Barakallahu fiki ya Umar. Masyaallah. Naam. Naam, tafadhali ya Umar Abdillah. Naam, iqra'i. Muhammad bin Nuril Yama tuhdafu hamjatu ibnu. Naam. Ida ja'a sifatan li alamin mudofan ilasmi abihi. Naam. Nahwu Muhammad bin Abdillah ibni Abdil Muttalibi. Taib, naam, taib, terjemihnya? Muhammad bin William, Muhammad putranya William. Iya, betul. Di hapus Hamzah. Ibnu. Iya, Hamzah. Iya, Hamzah kata ibn ya. Jadi Muhammad ibnu, Muhammad bin William. Di situ Hamzah enggak ditulis ya. Hamzahnya itu arti Hamzah wasalnya dalam bentuk alif enggak ditulis. Seharusnya kata ibn itu ada alifnya. Ada alifnya. Lihat dalam kurung tadi Hamzah tu bunuh ya. Itu ada alifnya. Disebutnya Hamzah wasal. Nah, ketika dimasuk dalam dua isim alam itu alifnya dibuang. Nah, coba ini kita lihat komentar selanjutnya apa? Kenapa dibuang? Terus ida jaa apabila datang sifat untuk alam. Iya, sifatan li alamin. Iya. Mudofan didofakan pada nama bapaknya. Iya. Jadi kalau kata ibn ini dia sebagai kata sifat apa dia sebagai sifat ya. Sifat itu menjelaskan atau na'at. Nah, na'at atau sifat bagi isim alam. Isim alam itu ada nama orang, nama tempat, nama bulan, dan seterusnya. Itu isim alam. Di sini Muhammad. Muhammad itu adalah nama orang. Itu isim alam. Isim alam. Iya. Nah, di situ ada kata ibn. Ya, ada baiknya saya tulis dulu. Ya. Bismillah. William ya? William. Yeah. Ini nama ajam ini. Nama ajam. Yeah. Jadi Muhammad ibnu William. William ini bapaknya. Nah, ini kata ibn ini. Kata ibn ini, nah kalau dia sebagai kata sebagai sifat kedudukannya itu menjelaskan Muhammad itu siapa? Muhammad putra William. Muhammad putra William. Maka kata alif hamzah wasal, ni hamzah wasal ini enggak ditulis hamzahnya. Kenapa? Karena ini sebagai sifat untuk kata Muhammad. Ya. Tapi kalau dia sebagai badal maka hamzahnya ditulis dia sebagai badal ya, umpamanya bahwa kita katakan Muhammad ya ibnu William. Ini makna beda ini. Berarti ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah dua nama. Muhammad, Muhammad itu ibnu William. Ibnu William bukan putra William maksudnya. Ada nama lain daripada Muhammad. Jadi ada dua nama. Ya. Jadi ada dua nama yaitu Muhammad ibnu William. Ya, kalau ini maksudnya adalah dia memiliki dua nama, Muhammad yaitu ibnu William. Nah, ini posisi ini adalah sebagai badal. Ini sebagai badal ya, sebagai badal. Artinya apa? Muhammad itu ibnu William, ibnu William adalah Muhammad. Dia huwa. Ibnu William adalah Muhammad, Muhammad adalah ibnu William. Di sini bukan sebagai namanya putra William. Nah, ini nama lain daripada Muhammad, ibnu William. Ya. Ya. Nah, ini hamzanya ditulis, ya. Tapi di sini jaa sifatan, dia datang sebagai kata sifat atau dia sebagai sifat menjelaskan di sini, maka hamzanya ditulis, ya. Ya, ulang kembali. Halo. Muhyasat. Iya. Mati penulir Yama. Iya. Tuhzafu Hamzatu. Ibn. Ya. Ibn. Iya. Tuhzafu Hamzatu Ibn. Iza jaa. Iza jaa sifatan li'alam. Ah. Iza jaa sifatan li'alaman. Li'alamin. Li'alamin. Apabila. Atau ya, jika dia. Dia apa? Kemana fa'il Hamzah ini? Mana fa'ilnya? Kemana Muhammad dan Muhammad? Ah, bukan. Khata. Nah. Fa'il jaa adalah huwa kan? Huwa kembali ke mana? Iya. Ibn. Ibn Isa. Iya, ibn bukan kepada Muhammad. Iya, ibn. Apabila kata ibn tersebut sebagai sifat bagi isim alam. Mana isim alam itu? Muhammad di sini. Muhammad. Muhammad. Kemudian ibnnya dijadikan sifat, maka hamzanya tidak ditulis. Ya. Nah, kemudian apalagi syarat selanjutnya mudhafan. Mudhafan ilasmi abi. Nah, diidhafakan atau diidhafakan? Pada. Digabungkan atau disandarkan kepada nama bapaknya. Siapa bapaknya? William. William. Ya. Jadi ini mudhafan. Jadi kalau mau di-i'rab, apa, diuraikan jabatan kata, ya, ya. Umpamanya Muhammad ibnu William, talibun, umpamanya. Kita bikin kalimat sempurna, talib. Talibun, nasyitun. Siswa yang rajin. Nah. Rajin. Iya. Muhammad ini adalah sebagai apa? Muqirabnya apa? Mubtada. Mubtada. Betul. Subjek. Mana khabarnya? Talibun. Apakah ibnu Maryam? Bukan. Ini khabar di sini. Jadi talib ini khabar. Ini khabar. Nasyitun? Na'at. Oh, na'at. Iya. Atau sifat, ya. Sifat. Sifat bagi kata talib. Nah, talib. Siswa yang rajin. Baik. Nah, di sini ibn ini adalah sebagai apa? Sifatun. Atau na'tun, istilah lain. Na'at. Sifat atau na'at. Ya. Na'tun. Iya, sifat atau na'at. Atau menjelaskan. Menjelaskan si Muhammad. Siapa Muhammadnya? Ibnu William. Putranya William. Putranya. Nah, ini katanya. Kemudian. Ini. Sebagai apa? Sifat bagi kata isim alam. Dan dia diidhafakan. Diidhafakan digabungkan kepada nama ayahnya, nama abim. Apa nama ayahnya? William. Iya kan? Nah, apa kedudukan William ini? Apa? William. Iya, sebagai apa dia? William, ha? Kan jelas itu. Mudhafan ila ismi abihi. Mudhaf. Mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Ini mudhafnya. Ini mudhaf. Ini mudhafnya. Artinya dua suku kata digabung. Dua suku kata digabung, suku kata pertama dikatakan mudhaf, itu ibin. Yang kedua, suku kata kedua dikatakan mudhaf ilaih. Nah ini, jadi ibin ini, hamzahnya enggak ditulis, manakala dia sebagai sifat. Bukan badal. Sebagai sifat untuk kata isim alam. Untuk apa? Kata isim alam. Sebelumnya. Nah, untuk menjelaskan. Nah, kemudian ibn ini digabungkan kepada isim alam juga. Yaitu isma abihi. Digabungkan kepada apa? Kepada apa? Kepada nama bapaknya. Bapak. Jadi, Muhammad ibn William. Ya. Nah, maka hamzahnya enggak ditulis. Dan ini i'rabnya apa? Sifat na'at. Ya, bukan badal. Sifat atau na'at bukan bah? Badal. Paham ini? Ya, Ustaz. Iya. Baik. Terus apa kata selanjutnya? Nahwu contoh. Nahwu. Contoh. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib ini kita perhatikan nabi alaihi salatu wassalam. Iya, kita taruh di atas. Muhammad ibn Abdillah. Iya, sebentar. Lahwa. Ya. Muhammad ibn Abdillah. Kemudian Abdil Muttalibi. Abdil Muttalibi. Iya. Muttalibi. Ini ibni. Iya. Paham ini? Ya, Ustaz. Apa yang paham? Nah, ini Muhammad, ini ibnnya tidak pakai alif, tidak pakai hamzah wasal, itu alif. Ya. Asalnya ibn, ini asalnya. Ini asalnya ada alifnya, hamzah wasal namanya. Tidak di apa? Tidak ditulis. Kenapa enggak ditulis? Dia sebagai apa? Sebagai sifat atau na'at bagi kata Muhammad, Muhammad isim alam. Kemudian ibn diidhafakan kepada isim alam. Mana isim alamnya? Abdillah. Abdillah. Ini isim alam. Abdillah. Ya. Nama. Makanya ini abdi, bukan abdu, bukan abda. Kenapa abdi? Mudhaf ilaih. Ya, itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kemudian apa? Allah, lafzul jalalah, mudhaf ilaih dari kata abad. Nah, ibn kedua juga demikian. Enggak ditulis alifnya di sini. Kenapa? Sebagai apa? Sifat juga. Sifat. Bagi kata apa? Sifat untuk kata abad. Abdillah. Kemudian mudhaf ada abdil lagi. Nah, perhatikan. Kenapa ibni? Karena sifat. Nah, sifat karena mausufnya yang disifat itu abdi. Kasrah kan? Ini kasrah, maka dia kasrah. Paham ini? Ya, Ustaz. Nah, di sini marfu. Kenapa marfu? Karena sifat untuk kata Muhammad. Muhammad ini marfu. Sama-sama. Karena sifat itu mengikuti mausuf. Sifat itu tatba al-mausuf. Mengikuti mausuf. Isim yang disifati. Isim yang disifati itu marfu, maka na'atnya marfu. Jika isim yang disifat itu majrur, maka na'atnya majrur. Ini ibni, bukan ibnu. Nah, ini harus paham membaca. Ini banyak juga terdapat di dalam apa? Dalam kalimat Arab. Bahkan dalam hadis juga sering terdapat apa kata-kata ini, itu sanad ya. Nah, ini ada kalanya dibaca ibnu, ada kalanya ibni. Nah, ini perhatikan, ada kalanya ibna. Nah, ini tergantung mausufnya. Nah, di sini mausufnya majrur, makanya dia majrur ibni. Di sini mausufnya marfu, maka ibnunya marfu. Baik. Halo. Ya, Ustaz. Iya. Apa ini terjemahkan? Contoh, ya. Muhammad putranya Abdillah, ya. Putranya Abdul Muttalib. Jadi Muhammad adalah putranya Abdillah, ya. Abdullah itu putranya Abdul Muttalib. Iya. Kakeknya Rasulullah SAW. Iya. Iya. Taib, ahsanti. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa Abdullah di Solo. Barakallahu fiik. Masyaallah. Tersemangat dong, dan tadi kita sudah simak beberapa faedah yang disampaikan dan juga ada tambahan faedah yang disampaikan oleh Ustaz Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali. Baik, silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa di TV di belakang Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Nah. Ahlan ya Ummu. Ahlan bikas. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Naam, wa fiik barakallah. Taib, tafadhali ya Um. Yang mana yang tadi? Boleh baca kembali ini masalah. Aduh. Ya, nanti kita lanjutkan. Arba'at Asyar, Muhammad ibn Wilyama, Tuhzabu Hamzatu ibn, Ida ja'a sifatan bi'alamin. Naam. Mubawfan ilasmin abihi. Nahwu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Yakfi sampai situ. Saya ingin tanya sisi bahasa ini. Wilyama kenapa baca bi? Wilyama fathah. Ismulladhi la yansarif ya. Nah, ismulladhi la yansarif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Tanda jarnya apa? Fathah. Kita tahu bahwa mudhaf ilaih, mudhaf ilaih itu harus majrur kan? Majrur. Nah, ibn itu mudhaf, William itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Nah, di sini tanda jarnya apa? Fathah, bukan kasrah. Kenapa fathah tadi? Ismul ladhi la yansarif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Apa ilatnya? Di situ ada dua ilat ini. Alam. Alam. Isim alam kena nama orang. Alamiah. Yang kedua? Ajamiah. Ajamiah. Nah, ajam ya. Ujmah namanya. Ajam. Karena bahasa William itu bukan apa nama Arab, ya, Arab. Tapi nama asing, non-Arab. Maka dikatakan ajam. Taib, jayid. Kemudian, tuhzafu hamzatu bunni. Hamzah itu sebagai apa di situ tuh? Naib fa'il. Naib fa'il, betul. Kenapa enggak ditanwinkan hamzatunya? Padahal tidak ada alif lam. Kenapa? Ismul ladzi la yansarif. Baik, memang dia Hamzah ini nama orang? Isim alam? Nama orang. Ajam. Oh. Gimana? Ajam. Hamzah. Tuh Ustaz, bukan, masyaallah. Itu apa namanya di akhir ingatnya si Hamzah. Kenapa? Enggak. Hamzah ini nama orang atau bukan? Mudhaf sebagai mudhaf akan Ustaz. Mudhaf. Hamzah ini bukan nama orang. Ingat ya si Hamzah. Kalau Hamzah itu pakai ha, bukan pakai ha. Nah, ya. Kalau paman Nabi nama Hamzah kan itu pakai ha, bukan pakai ha. Hamzah. Sebagai mudhaf Ustaz. Ini mudhaf. Makanya tidak boleh bertanwin. Mana mudhaf ilainya? Ibn. Yang dalam kurung itu ibn. Yang dalam kurung baina qausain itu sebagai mudhaf ilainya. Makanya hamzah enggak ditanwinkan. Taib, idza jaa sifatan li'alamin. Sifah ini menjadi apa di sini? Hal. Hal, jayid. Hal, ahsanti. Nah, li'alamin mudhafan? Hal juga. Betul, hal tsaniyah. Betul, hal yang kedua. Mana sahibul halnya? Sahibul hal ja'a. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang terdapat pada kata ja'a. Huwa. Nah, huwa itulah sahibul hal kembali pada kata ibn ya. Mudhafan ilasmi abihi. Ya, betul. Ilasmi abihi. Abihi sebagai apa di sini? Abi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Majrur, apa tanda jarnya? Wa alamati jarhi kasratun muqaddaratun alal apa tadi Ustaz? katanya. Naam. Ma alamat jarih? Ya. Hah? Alamat jarnya ya. Ya, kenapa ya? Asmaul khamsah. Oh, li'annahu minal asma. Asmaul khamsah. Minal, bukan asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ada lima. Ini cuma satu. Maka disebut apa? Minal asma'il khamsah. Ya, minal asma'il khamsah. Nah, karena dia termasuk asma'il khamsah yaitu abihi. Abuhu, abahu, abihi. Nah, kalau pakai ya itu tan apa? Majrur ya. Ya. Taib. Hanya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Taib. Nahwu. Ini sering sekali kita jumpai kata nahwu. Sebagai apa sih nahwu dalam kalimat ini? Khabar. Masih ingat saya sampaikan dulu ya. Mana mubtada'nya? Itu khabar. Mubtada'nya mana? Mahdzub. Takdiruhu? Apa namanya? Dzalika. Iya, betul. Wa dzalika nahwu. Ya. Wa dzalika nahwu. Hal demikian itu seperti nah, jadi mubtada'nya dibuang. Dzalika wa dzalika nahwu. Baik, nahwunya kenapa enggak ditanwinkan? Kenapa enggak nahwun? Nah, dia mudhaf. Mudhaf ke mana? Mana mudhaf ilainya? Muhammad. Nah, mudhaf ilai itu kalimat setelahnya. Ya. Nahwu Muhammad ibn. Nah, kalimat itulah sebagai mudhaf ilainya. Ya. Tentu harakatnya apa? Fi mahalli jar. Karena itu dalam bentuk kalimat ya, fi mahalli jar. Bukan mudhaf kepada apa? Kalimat, tapi mudhaf kepada jumlah. Ya. Ya. Taib. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Terus lanjutkan. Wa yustartu. Fi'il apa itu wa yustartu? Dan disyaratkan bukan. Madinya apa? Wa yus. Coba madinya apa nih? Ini bukan majhul ya Ustaz. Betul majhul itu. Wa yush. Ulang kembali bacaannya. Wa yushtaratu. Iya, bukan wa yushtaratu. Ra-nya bukan sukun, fathah. Wa yushtaratu. Ishtarata yashtaritu. Ishtarata yashtaritu. Jadi majhulnya yushtaratu. Naam, yushtaratu. Wa yushtaratu an takuna al-kalimatu thalathu fi satrin wahidin. Iya. Wa yushtaratu an takuna. Mana ini yushtaratu fi'il majhul ya? Mana naibul fa'ilnya? Antakuna ya. Iya, itu masdar muawwal ya. Masdar muawwal antakuna ay ay kaunu. Iya, kaunu. Iya, kaunul kalimati thalath fi satrin wahid. Jadi an masdar muawwal itu naib fa'ilnya. Ini mengulang-ulang kembali ini. Taib, antakuna al-kalimatu. Al-kalimatu jadi apa ini? Isim takunu. Isim takunu. Al-salasu jadi apa? Na'atunya. Na'at, betul. Sifat ya. Sifat itu na'at untuk kata al-kalimatu. Al-kalimat. Iya. Kenapa enggak al-salasatu? Nah, ini sering sekali kita jumpai as-salawatul khamsu. Bukan as-salawatul khamsatu. Nah, ini karena as-salawat awil kalimat itu mu'annas. Makanya adatnya apa? Muzakkar. Sama dia, berkebalikannya. Asalnya apa? Salasu kalimat. Itu asalnya. Salasu kalimat. Karena ma'dudnya mu'annas, maka adatnya muzakkar. Demikian juga di sini sebagai na'at. Sama. Oh gitu. Tetap iya. Iya, asalnya salasu kalimat. Makanya apa? Ketika na'at juga begitu. Al-kalimatus salasu, bukan al-kalimatus salasatu. As-salawatul khamsu, bukan as-salawatul khamsatu. Asalnya khamsus salawati. Udah kaidahnya seperti itu. Iya. Memang. Betul, kaidah begitu. Iya. Taib, fi satrin wahidin. Coba ini. Nah, terjemahkan. Muhammad ibn William kata apa kalimat Muhammad ibnu Milyam dihapus hamzahnya, yakni ibn hamzah pada kata ibn idza jaa, apabila datang sebagai sifat li alamin untuk alam, dan juga mudhaf yang diidhafakan kepada yang diidhafakan kepada isim abi, ayah, nama ayahnya iya, atau nama bapaknya. Contoh lain nahwu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, jadi kata ibni diidhafakan kepada apa? Isim alam itu abdi. Jadi dengan kata singkatnya adalah ibni terletak antara dua isim alam. Terletak isim alam pertama Muhammad, yang kedua Abdullah. Demikian ibn yang kedua terletak antara dua isim alam. Isim alam pertama ada Abdullah, isim alam kedua ada Abdul Muttalib. Nah, itu alifnya tidak ditulis karena dia sebagai apa? Dia sebagai sifat. Ya, bukan badal, ya. Sebagai sifat. Baik, kemudian apa lagi disyaratkan? Dan disyaratkan an takuna al-kalimatus thalasu. Apa artinya? Disyaratkan pada kata yang tiga. Satrin itu mana satrin? Baris ya. Wahidin pada baris yang satu maksud apa? Satu baris. Dan disyaratkan al-kalimatus thalath, tiga kata tersebut terjadi dalam Satu baris. Paham ini? Enggak usah. Baik. Saya tanya. Pertama tiga kalimat, mana tiga kalimat itu? Muhammad. Terus Abdullah. Abdul Muttalib. Nah, pertama kata Muhammad bin William. Nah, mana tiga kalimat? Ini Muhammad, ini satu. Yang kedua Ibn. Kemudian William. Tiga. Itu ada salah satu kalimat. Nah, disyaratkan tiga kalimat tersebut terletak dalam satu baris. Perhatikan, ini satu baris ini. Tidak dipisah dia. Ibnnya enggak dipisah. Selang-selang yang ya. Berbeda kalau dia terpisah. Umpamanya Muhammad sudah di akhir harakat. Apa afwan, akhir apa? Akhir kata. Apa bukan? Akhir apa? Akhir pinggir buku ya, atau pinggir iya. Sudah di akhir dia. Ada Muhammad ini sampai ada kalimat sebelumnya, Muhammad ini di akhir. Enggak bisa ditulis di sini. Lalu tulis ini. Maka tulisnya pakai alif. Oh gitu. Oh iya, kenapa? Karena sudah terpisah, tidak dalam satu baris katanya sini. Iya. Maka baca bagus itu. Muhammad ibnu tetap dibacanya bisa. Iya, Muhammad ibnu. Cuman hanya tulisannya aja ketika udah pindah baris dia muncul hamzah wasl. Bukan tiga baris. Arti kalau dia terletak kata ibn itu antara dua isim alam itu terletak sama-sama dalam satu apa? Satu baris. Nah, kalau kata ibnnya terpisah daripada isim alam yang pertama, maka kata ibinnya apa? Harus pakai apa? Alif. Harus pakai alif. Jadi seolah-olah dia berada di awal kalimat, di awal jumlah. Bukankah kata ibin kalau dia awal kalimat dia itu harus ditulis alifnya? Walaupun maknanya dia sebagai naat ya Ustaz. Iya. Betul. Okay. Ini cara penulisannya. Karena dia sudah berada apa? di awal baris ya. Jadi seolah-olah dia terpisah, padahal dia sebetulnya bukan terpisah, satu bagian, tapi karena tak di awal, nah maka mau tidak mau ditulis alifnya. Nah, coba lanjutkan itu biar jelas apa katanya. Wa idza jaa ba'duha fi satrin wa ba'duha fi satrin akhar ya. Akharin, bagaimana bacaan? Akhara bukan akharin. ismun ladzi nasarib, enggak boleh bertanwin. Akhara. Anu lah wa idza ja'a ba'duha fi syatrin wa ba'duha fi syatrin akhara kutibat kalimat ibni bil hamzah. Bil hamzah. Iya. Nah. Apabila datang sebagian di satu baris dan sebagainya pada baris yang lain, maka ditulis kata ibn dengan hamzah. Hamzah, iya. Nahwu. Nahwu al-Hasanu ibn Aliyin. Iya. Asalnya apa? Asalnya al-Hasanu ibn. Iya. Al-Hasanu ibn Aliyin. Iya kan? Ini dalam satu baris. Paham ini? Ketawanya dari harokat di Ali ya Ustaz, dia bukan Ali. Bukan. Ali ini tetap Ali ya, ini kan mudhaf ilaih. Ini. Kata ibnnya ini kan enggak ada hamzah, so? Ya betul. Ya, tapi ke bilang kalau yang tadi penjelasan di Mu'abila itu kan katanya kalau dia sebagai apa? Sebentar dulu. Perhatikan dulu. Syaratnya dia mesti letaknya apa dalam satu baris. Maka ibnnya, hamzanya enggak ditulis. Perhatikan, sebagai na'atnya. Tapi kalau letaknya lain baris, tetap sebagai na'at juga. Oh iya. Iya. Tak apa-apa, kenapa? Karena letaknya bukan dalam satu baris. Ini, al-hasannya di sini, al-hasannya sini, di akhir penghujung. Nah, lalu baris yang, baris bawah lagi. Baris bawah itu awal. Paragraf. Awal apa? Awal paragraf, nih. Iya. Nah, Aliin. Ini enggak bisa awal paragraf begini, enggak mungkin. Oh, no. Ya, sama saja kita menulis apa kata ibn di awal kalimat langsung kena harus pakai alif. Oh. Umpamanya kan di awal kalimat kita harus ibnu tanpa ada isim alam sebelumnya. Nah. Ibnu Zaid. Nama dia Ibnu Zaid, namanya Ibnu Zaid. Namanya Ibnu Zaid, Ibnu Zaidin, kenapa? Marid. Namanya, ini namanya, si Ibn Zaid Marid. Ya. Nah. Paham itu? Nah. Nah, atau anak si Zaid, enggak disebutkan siapa anak-anak namanya. Tapi kalau letaknya di awal, maka ini apa? Harus ditulis alif ini. Ya. Tulis alif hamzah wasalnya. Ya. Nah ini. Demikian juga ini, sekalipun disebut sebagai na'at ya, tapi kalau letaknya di awal apa? Awal baris. Ya, awal baris maka hamzahnya tidak boleh dibuang, harus ditulis hamzahnya. Itu cara penulisan, ya. Oh, nah, tapi kalau letak di tengah-tengah antara isim alam maka ini tidak pakai alif. Udah. Iya, maka sebagai sifat. Tapi kalau dibuang bukan sebagai sifat maka pakai alif. Jadi badal. Ya, umpamanya Ibnu Ali nama kedua daripada Al-Hasan. Al-Hasan itu ada nama lain, nama Ibn Ali. Nah, berarti Ali itu bukan nama bapaknya. Nama, ada nama orang kan Ibnu Zaid nama dia. Memang namanya Ibnu Zaid. Bukan bapaknya Zaid. Namanya memang Ibnu Zaid. Iya. Maka itu ditulis pakai apa? Pakai alif ditulis. Nah, kalau dalam kalimat dia akan jadi badal. Oh, iya. Artinya, iya. Ya, umpamanya kan Mustafa Ibnu Zaidin. Mustafa dialah Ibnu Zaidin. Ibnu Zaidin dia Mustafa. Jadi ada dua nama dia. Dia memiliki dua nama. Pertama nama Mustafa, yang kedua nama Ibnu Zaidin. Jadi kalau dia menjadi satu nama, maka hamzanya ditulis. Hamzah ditulis, hamzah wasalnya. Dan i'rabnya sebagai apa? Badal dia. Untuk menjelaskan. Muhammad Mustafa. Mustafa itu siapa? Mustafa Ibnu Zaidin. Kan ada nama orang lebih dari satu kan? Iya. Iya. Baik. Baik, lanjutkan, dituntaskan itu. Wala tuhzafu fi mislim. Nah. Hamid ibn Syekh Ibrahim. Nah, kenapa di sini tidak dibuang alifnya atau hamzah wasalnya? Karena dia terletak tidak antara dua isim alam. Paham ini? Karena Syekh itu bukan isim alam. Oh. Itu gelar. Iya, syekh itu apa? Gelar. Gelar bagi orang terhormat atau dia sudah tua yang dihormati namanya asy-syekh. Nah, baik syekhnya apa dari sisi umur atau syekhnya dari sisi apa? Ilmunya. Ada istilah syekh. Nah, syekh itu bukan isim alam, bukan nama orang. Paham ini? Iya. Iya, makanya hamzahnya ditulis. Nah, Hamid bin asy-syekh. Iya. Syekh siapa namanya? Ibrahim. Iya. Terus. Li'anna ibnna. Naam, li'anna ibnna. Li'anna ibnna lam yaqa baina alamain. Nah, lam yaqa baina alamain. Dia tidak terletak apa? Antara dua isim alam. Terus. Iya. Paham ini? Iya. Karena ibn tidak terletak di antara dua isim alam. Enggak terletak. Isim alam cuma hanya Hamid. Yang kedua, syekh itu bukan isim alam. Nah. Iya. Itu gelar. Walaupun hampir mirip ya syekh itu. Mirip apanya? Memang sih seperti isim alam. Enggak kan syekh ini bukan nama orang. Kecuali kalau ada nama dia bernama asy-syekh, lain lagi. Kalau dia sebagai nama, ya, nama dia siapa nama? Mas Muka Asy-Syekh namanya. Nah, itu lain lagi itu. Hamzah. Iya. Iya, itu berarti apa? Hamzah enggak boleh tulis. Menunjukkan bahwa Syekh itu isim alam. Nah, tadi di sini Syekh itu bukan isim alam. Makanya ibinnya apa? Di hamzahnya ditulis. Iya. Nah, itu syaratnya. Ini intinya ada cara penulisan kata ibin dalam kalimat. Ini hanya untuk kata ibin. Afan, ini hanya untuk kata ibin. Taib, ahsan, barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallah khair kepada Ummu Fatimah. Alhamdulillah di Bekasi. Ya, saya kira sekian kita cukup ini ya tentang ibin ini. Intinya itu dia. Intinya bahwa kalau ibin itu terletak antara dua isim alam, ya. Isim alam, isim itu adalah nama orang, ya. Maka hamzah yang ada pada kata ibin tidak ditulis, kecuali antara dua isim alam itu terpisah. Yaitu apa? Di penghujung akhir apa? Akhir kata isim alam. Yang kedua alam, isim alam yang kedua bersama ibinnya berada di baris yang bawah, maka hamzanya ditulis ya, karena dia seperti awal kalimat. Demikian juga ditulis hamzah wasalnya manakala dia terletak tidak antara dua isim alam seperti Hamid ibnu Syekh ya. Nah, itu intinya dalam pembelajaran ini, masalah tulisan kata ibin. Ya, kemudian kita lanjutkan apa? Yang ke-15. Insyaallah malam ini kita tuntaskan ini. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita lanjutkan ke latihan berikutnya, latihan ke-15. Di latihan di pelajaran ke-17 masih di halaman yang sama 149. Silakan di 0218236543, di mana di sini kita diminta untuk menyebutkan jamak ya, bentuk plural dari kalimat-kalimat yang tersebut di latihan ke-15. Baik, silakan. Halo. Iya, kami sampaikan kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Baik, ahlan ya Ummu Abdurrahman. Masyaallah, ahlan wa sahlan ya Ummu Abdurrahman. Naam, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Al-an raqam 15. الخمسة. نعم. 15. نمبر 15. الخامس. نعم. إيه. هذه جمع أسماء إثبات آتي. Jadi hati jam al asma'il atiyati. Iya. Apa artinya? Berikanlah. Hati, mana hati? Datangkan ya. Datang. Nah. Datangkan jamak di isim berikut ini. Nah, jadi isim-isim berikut ini. Jadi dalam bentuk apa? Bentuk pluralnya. Bentuk plural, bukan bentuk tunggal. Nah, ini semuanya bentuk tunggal, tapi diminta bentuk pluralnya, bentuk jamaknya. Taib, yang pertama? Mushafun. Mushafun. Apa arti mushaf? Lembar-lembar Al-Quran maksudnya itu. Kalau rumah itu suhuf ya. Mushaf itu Al-Quran. Oh. Ya. Karena kata Al-Quran itu, itu ada dua makna kata. Bisa maksudnya apa? Bacaan. Bisa juga maksudnya fisik. Ya. Al-Quran. Ain Al-Quran. Ya kan? Itu kan di kedua-dua itu digunakan dalam berbahasa. Nah, kalau di sini mushaf itu bentuk fisik, bukan bacaan. Maka halo, jadi mushaf itu kitab Al-Qur'an. Halo? Iya, Pak. Terputus. Oh. Iya. Silakan, Mas. Iya. Asih, Asih. Iya. Nah, apa jamaknya mushaf? Mahfudzikum. Hah? Mahfudzikum. Kurang apa? Terputus-putus ya. Diulang lagi, Mas. Ulang kembali. Iya. Baik, apa jamaknya? Jamaknya? Masahif. Masahif ya. Masahifu. Bertanwin atau enggak bertanwin? Bertanwin. Bertanwin. Masahifun. Enggak bertanwin. Enggak bertanwin. Kenapa enggak bertanwin? Karena sighah muntahal jumu. Nah, sighah muntahal jumu. Timbangan polanya apa? Mafa'il ya. Mafa'il. Ya. Karena ya betul. Terus Fina'un ya. Fina'un afniyatun. Afniyah. Ya. Ya, fina'un jamaknya afniyatun. Ya. Itu jamak taksir ya. Afniyah. Apa artinya? Halaman. Halaman ya. Bukan halaman buku ya, tapi halaman rumah. Seperti halaman rumah, halaman kantor ya. Ya, ruangan. Ruangan luar ya, ruangan luar itu halaman. Jadi kadang-kadang ada halaman, maksud halaman buku. Ya. Kalau halaman buku namanya apa? Safha ya. Safha. Safhatun. Itu halaman. Safha ula, safha thania, safha thalitha. Ya. Itu untuk buku atau kitab. Atau juga apa, untuk koran ya. Halaman. Untuk kertas lah, lembaran ya. Tapi jadi fina ini adalah halaman untuk benda, apa halaman seperti halaman rumah. Ya. Tapi terus. Nashatun. Nashat. Namanya apa? Nashat yang lain. Nashat. Jamaknya apa? Jamaknya. Anshitatun. Itu kenapa jamak taksir. Jamak anas apa? Nashatat. Itu jamak anas. Nashatatun itu jamak muannas. Kalau jamak taksirnya apa? Anshita. Sama seperti kurrasa. Jadi ada kadang-kadang kata apa? Sebagian kata ada dalam bentuk jamak muannas, kadang-kadang ada bentuk apa? Jamak taksirnya ya. Kurrasa, kurrasat atau kararis. Kararis itu jamak taksirnya. Ya. Tapi sering digunakan banyak jamak muannasnya kurrasat. Demikian juga ini ansyithah. Nah, dan juga digunakan nasyatat bentuk jamak muannas. Apa arti nasyat? Yang rajin. Kalau rajin nasyitun, itu rajin. Nasyitun. Nasyitun. Tadi itu talibun nasyit. Ini nasyat. Itu kegiatan. Iya. Enggak ada di sini, Ustaz. Kenapa? Ini masdar ya, masdar. Kalau nasyid itu apa? Sifatul musyabbah, menunjukkan pelaku ya. Menunjukkan apa? Alladzi qama bil amal. Seperti mana isim fa'il itu nasyid, makanya ismul sifatul musyabbah bismul fa'il. Menunjukkan orangnya, nasyid orangnya. Kalau nasyad, nah itu apa? Semacam perbuatan. Kegiatan namanya, nasyad. Giat, kan nasyid kan giat ya, rajin, giat, nasyad, kegiatan. Nasyatuna al-yawm, kegiatan kita hari ini. Kenapa? Kenapa? Nasyid wa yansyatu. Nasyid wa yansyatu. Oh, di sini, di emir itu bilang, aku senang hati dan hendak bekerja. Kenapa? Di kaya ini. Artinya hilang. Terputus-putus ini ya. Terputus-putus ya. Ya. Kalau di kamus Muhammad Yunus Ustaz, artinya hilang senang hatinya hendak bekerja gitu. Ya, memang banyak makna ya. Ya. Ya, sebetulnya masuk nasyid, nasyid orang yang giat, rajin. Ya, tentu dia senang, gembira. Iya. Ya, jadi nasyatun itu bisa ansyita kegiatan. Ma ansyitatul yawm. Dan itu sudah familiar bahasa itu, sering digunakan. Ya. Baik. Halo? Iya, Kak. Iya. Ya, itu bahasa itu banyak sekali. Iya. Maknanya banyak, ya. Halo. Taib. Ya, agak terputus ya. Halo. Taib, ya lanjutkan. Satu lagi. Janib. Janib, ya. Tidak tahu. Belum ada sini kejam. Janib, jawanib. Ya. Janib, jawanib. Mana janib? Samping. Ya. Janib. Ya. Jambun itu sama juga. Iya, jambun bisa. Ya. Jambal bait. Ya. Samping rumah. Jambak. Sampingmu. Ya. Janib juga demikian. Bahasa banyak. Janib juga. Jawanib. Ya. Nah. Halo? Halo, Ustaz. Nah. Baik, ahsan. Barakallah fiqh. Baik, ya. Barakallah. Nah. Baik, jazakumullah khair kepada Imam Abdul Rahman dari Padang. Barakallahu fiik, sudah menjawab keempat kosakata ya dalam bentuk jamak. Yeah. Mungkin bisa diulang kembali saja biar lebih jelas lagi bagi pendengar. Iya, yeah, jadi mushaf, nah. Masahif itu bentuk jamaknya mataksir. Baik. Itu apa? Maksudnya Al-Qur'an fisiknya ya. Nah. Ya. Kalau fina, afnia itu halaman, maksud halaman bukan halaman buku. Kalau buku dikatakan safha, itu halaman seperti halaman rumah, halaman kantor ya. Ya. Dan semisalnya, nah. Kemudian nasyat, ya, ansyita, atau nasyatat, itu kegiatan. Kemudian janib, ya, samping, juga janib, juga sisi juga, ya. Maknanya sisi juga, sisi, nah. Ya. Min hadal janib, ya. Min hadal janib, dari apa? Dari sisi sini, ya. Dari samping sini, min hadal janib, dari sisi sini. Ya. Nanti, bisa dilihat di dalam apa? Mu'jam dalam kamus. Taib, dan semua jamak taksir ya Ustaz ya? Oh iya, betul. Jamat semua jamak taksir. Di situ. Mungkin bisa jelaskan jamak taksir Ustaz? Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jadi pecah, bentuknya pecah dari isim mufradnya. Isim mufradnya. Kalau bahasa Inggris itu terkait dengan kata kerja ya, bukan isim ya. Regular verb, irregular verb ya. Kalau tidak salah begitu. Irregular verb. Nah, itu kata kerja yang tidak beraturan. Kalau di sini dalam Arab bahasa Arab itu bukan kata kerja tapi isim. Isim yang tidak beraturan dikatakan jamak taksir atau jamak taksir. Jamak itu adalah jamak yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan itu adalah jamak mudzakkar salim dan jamak muannats. Maksudnya apa? Ketika jamak itu hurufnya susun hurufnya masih utuh tidak berubah dari susunan mufradnya. Katakan dikatakan jamak mudzakkar, jamak apa? Jamak salim atau mudzakkar salim atau muannats salim. Tapi kalau dia tidak berurut ya, tidak berurut, pecah susunannya, baik itu bertambah atau berkurang, itu dikatakan jamak taksir. Seperti talib, ya kan? Ini kata talib nih. Talibun. Jamaknya tulab. Ya. Atau talabah. Ada dua makna. Ada dua apa? Ada dua jamak. Nah, ini tulab. Harakat pun berubah. Talib. Ini tulab. Ini ta. Huruf kedua, alif. Di sini lam sudah. Alifnya di sini. Nah, wahid isnan selasa arba. Arba huruf. Wahid isnan selasa arba. Hurufnya sama jumlahnya, akan tapi susunannya sudah bertukar. Nah, huruf alifnya berada di huruf alif atau huruf yang kedua berada di huruf yang ketiga di sini. Ini dia. Pindah hurufnya. Nah, ini katakan jamak taksir. Baik dia hurufnya sama, tukar tempat, atau bertambah atau berkurang. Kitabun, ya kan? Jamaknya kutub. Itu. Nah, ini jelas sudah pecah sudah nih. Enggak berurut lagi, bertambah berkurang hurufnya. Ini salasa ahruf, ini arbata ahruf. Empat huruf, ini tiga huruf. Ya. Atau dia bertambah. Tadi berkurang. Rajulun rijal. Rijalun bertambah sisipan. Rijal. Ini arbata ahruf, ini salasa ahruf. Tiga huruf, empat huruf. Itu katakan jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Baik, saya jazakum Allah khair demikian peninggal dan pemirsa Radio TV. Beberapa kaidah dari jamak taksir yang disebutkan dalam latihan dan tamrin di tamrin yang ke-15 ini. Nuasil, Ustaz. Iya. Nah, baik. Kita lanjutkan ke nomor 14 ya. Nah. Nomor 14 ini. Baik, 16 ya. 16 ada. 16 ya. Rakam baik. 0218236543 kita lanjutkan latihan ke-16. Hati madi dari ya'ba. Naam. Baik, datangkan bentuk fi'il kata kerja lampau dari ya'ba dan juga mungkin maknanya atau bisa juga dalam bentuk kalimat secara sempurna, Ustaz. Iya, kalau mau dibikin ya silakan ya. Baik, dalam silakan. Hadis juga lah. Ada terdapat kan? Mau Ustaz. Naam. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali. Baiknya Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bahasa Arab jilid ketiga di halaman ke-149. Di halaman terakhir di latihan yang ke-16. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, terputus ya. Akhi, mohon maaf. Baik, silakan di 0218236543 kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar ikhwan atau pendengar akhwat untuk latihan yang ke-15 ya. Mohon maaf, latihan yang ke-16. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Baik, halo. Terputus kembali. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung di halaman ke-149. Silakan bisa dibuka latihan yang terakhir ya dari pelajaran ke-17 yang ketiga untuk mendatangkan bentuk fi'il madhi daripada kalimat kata ya'ba. Ya, ya'ba. Bagaimana bentuk fi'il madhinya dan maknanya secara khusus. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Baik, saya sampaikan kembali baik pendengar ikhwan maupun pendengar akhwat dan yang sudah menghubungi kembali tidak mengapa untuk bisa menjawab pertanyaan ini ya di halaman ke-149. Taip, halo. Baik, kami sampaikan untuk kalimat yang fi'il ke-16 latihan ke-16 fi'il madi dengan bentuk kata kerja lampau dan kalimat yang secara sempurna. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Taip. Ada mungkin gangguan ya. Taib, kita lihat kalimatnya secara kita hadis lanjutkan saja ya. Ya, matinya aba ya aba. Hmm. Aba ya aba. Nanti bisa lihat di mu'jam ya, di kamus ya. Aba ya aba. Arti aba itu enggan ya. Enggan. Dalam hadis kan ada, dan hadisnya sudah sering kita baca dan familiar ya. Rasul mengatakan kullu ummati yadkhul jannah ya kan. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Jadi setiap umatku kata Rasulullah masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan, arti tidak mau. Masa ada umat enggak mau masuk surga? Nah. Makanya sahabat bertanya, "Wa man aba ya Rasulullah?" Nah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Jadi siapa yang maksiat, apa yang ingkar kepada Rasulullah, tidak mau taat kepada Rasulullah, maka dia dikata aba. Ya. Jadi aba di sini enggan yang masuk Rasulullah bukan dari sisi kemauan masuk surga enggaknya. Semua orang ingin masuk surga ya. Tidak ada yang orang yang tidak mau masuk surga kan. Tapi yang dikatakan abas itu adalah orang yang tidak mau tunduk kepada Rasulullah. Tidak mau mentaati Rasulullah, tidak mau menjalankan syariat Rasulullah. Itu dikatakan orang yang aba. Ya. Baik, alhamdulillah. Latihan ke-16 sudah terjawab tadi ya. Untuk bentuk fi'il madi daripada ya'ba, aba. Aba, ya'ba. Berarti ada harful illat di belakangnya. Iya, harfu. Amarnya iba. Amarnya iba. Iba ya. Arti iba ya, kasihan ya. Iya, enggak mau masuk surga, kasihan kan. Masya Allah. Jangan ada kaitan itu ya. Daripada bahasa dalam aslinya. Kalimat sempurna dalam fi'il amar, bagaimana Ustaz? Apanya? Iba. Nah, ini amarnya. Itu iba. Dari mana prosesnya? Aba ya'ba. Amarnya tak, mudhari'nya ta'ba. Engkau kan? Kan engkau. Karena ini kan iba. Iba. Nah. Engkau enggan kan gitu. Engkau tidak mau. Ta'ba mudhari'nya aba ya'ba. Engkau ta'ba. Nah, bagaimana cara bikin fi'il mudhari', fi'il amarnya? Da fi'il mar itu dari fi'il mudhari, dibuang ta. Ya. Kemudian ini huruf mu'tal akhir kan? Mu'tal akhir dibuang huruf illatnya. Buang huruf illatnya. Nah, jadi apa? Nah, bisa dibaca? Enggak bisa dibaca. Maka tambahkan hamzah wasal. Nah, ini setelah hamzah wasal ada hamzah qata. Tuklabu hamzah, diganti hamzah dengan ya. Kenapa dengan ya? Kenapa enggak dengan alif? Kenapa ditukar dengan ya? Kenapa enggak alif? Karena kasrah. Hamzah wasal ini kan kasrah dibaca. Hamzah wasal itu kasrah. Nah, kenapa? Kembali kepada kaidah. Kalau ain fi'il, ini ain fi'il ini. Ini ain fi'il. Aba ya'bah. Aba, kita kembali. Ta'ba. Ini kan fi'il sulasi dari fi'il ta'ba. Kalau ain fi'ilnya bukan dhamma, itu hamzah wasalnya, amarnya kasrah. Makanya i. Nah, hamz kasrah sesuanya apa? Ya. Makanya tuklabu hamzah itu apa? Ya. Jadilah iba. Nah, iba itu dibuang. Sama seperti akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Nah, ini ya'kulu. Ada hamzah sah? Ya'kulu. Ya'kulu. Nah, kalau saya, asal a'kulu kan itu. Saya ada hamzah ini. Hamzah ini hamzah qata saya. A'kulu. Nah, ini tuklabu hamzah mad. Tukarlah hamzah dengan mad. Jadi apa? A'kulu. Nah, dengan mad. Kenapa enggak madnya ya seperti ini? Karena ini fathah. Bukan kasrah. Di sini kasrah, maka tukar matnya ya. Kalau di sini alif. Jadi akulu. Bagaimana penulisannya? Ini penulisannya, rasamnya. Akulu. Ini penulisannya, akulu. Iya. Nah, ini tadi iba, itu amarnya. Engganlah. Engan. Dalam bentuk kalimat sempurna mungkin. Nah. Iba ya Muhammad, iba ya Ali. Engkau tidak mau ya Ali. Masyaallah. Iya. Baik, kemudian terakhir ya. Naam, Ustaz. Terakhir, adkhil kullah, saya tuntaskan aja nih. adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidah, masukkan setiap kata di berikut ini dalam kalimat sempurna. Ya, silakan antum nanti bisa melatih ya. Saya akan kasih contohnya a'jaba, itu mengagumkan atau mengherankan. A'jamani annaka najih, ya kan? A'jabani annaka najih. A'jabani annaka najih. Mana fa'il a'jaba? Annaka najih. Itu fa'ilnya, masdar muawwal itu. Nah. Annaka najih. Artinya a'jabani najahuka. Jadi a'jabani najahuka, a'jabani annaka najih. Baik, kemudian asna alaih. Apa itu asna alaih? Itu apa? Menyanjung ya. Menyanjung ya. Asna alaih. Asnaitu alaika. Asnaitu alaika. Asnaina ala Allah. Asnaina ala Allah. Kita memuji Allah. Itu asna ala. Musab. Arti musab itu, musabun itu terkena atau ditimpa. Nah, huwa musabun bi alamin syadidin fi ra'si. Ana musabun bi alamin, contohnya. Ana musabun bi alamin syadidin fi ra'si. Fi ra'si. Saya terkena apa? Sakit di kepalaku. Ya. Huwa musabun bi madza? Bil marad, ya. Musabun ditimpa, ya. Itu musabun. Baik, ya. Kemudian masyariqul ardi wa magharibuha. Ya. Lillahi masyariqul ardi wa magharibuha. Lillahi masyariqul ardi wa magharibuha. Arti masyariqul ardi timur bumi dan baratnya, ya. Kemudian asbaha, ini sudah kita ungkapkan beberapa teman lalu, asbaha, asbahtu, asbahtu syaikhan kan gitu. Asbahna madza? Asiha, ya. Asbahna atibba, walau. Nah, ini sudah juga pelajaran kita beberapa nomor yang lalu, walau. Nah, taib kul walau qalilan. Nah, infiq min malika walau qalilan, ay walau kana qalilan. Kemudian hunaiha, hunaiha bimana sejenak, ya. Nah, hunaiha masalan akhfada ar-rajulu ra'sahu hunaihatan. Akhfada ar-rajulu ra'sahu hunaihatan. Laki-laki itu menundukkan kepalanya sejenak, ya. Au sakata hunaiha. Sakata hunaihatan. Dia diam sejenak. Au syaka, ini termasuk af'al muqarabah. Au syaka. Au syaka Muhammadun an yasila. Aushaka Muhammadun an yasila. Au aushaka al-waladu an yaskuta. Kemudian ma an-nakira tama al-mubhama, ini nomor yang ada pada nomor yang 13, ya, yaitu ma nakira tama al-mubhama, yaitu nakira, ma itu dalam makna nakira, bukan ma'rifah, tama tapi dia sempurna. Kemudian mubhama, yaitu mubham, arti tidak jelas, umum, ya. Iqra kitaban mah, ya. Ishtari li kitaban mah. Ya. Taib, itu saja, ya. Saya kira pelajaran kita sudah selesai tuntas, insyaAllah. Tinggal antum untuk mengulang kembali, ya. Mengulang pelajaran ini, terutama terkait dengan kaedah-kaedah yang sudah banyak sekali yang terdapat dalam kitab ini, dan kaedah-kaedahnya sangat-sangat penting untuk diketahui. Taib, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz, pendengar dan pemirsa Raja TV. Latihan ke-17 telah dituntaskan oleh Ustaz, dan ini juga merupakan latihan terakhir di pelajaran ke-17 yang merupakan bab terakhir dalam kitab jilid ke-3, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada jilid yang ke-4. Dan insyaallah mungkin nanti akan sedikit merujah satu pertemuan, ya, Ustaz, ya. Sebelum masuk ke jilid ke-4. Kami akan angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bintun, Ustaz, ya, jamaknya, ya. Banatun, ya. Apakah ini jamak taksir atau jamak mu'anat salim, Ustaz? Itu dikatakan mulhaq bi jam'il mu'anat salim. Ya. Dikatakan mulhaq bi jam'il mu'anat salim. Arti mulhaq, disamakan, ya. Ada mengatakan jamak mu'anat salim. Jamak mu'anat salim itu adalah jamak yang beraturan. Ya. Jamak yang beraturan. Nah, sementara harakatnya, Perhatikan bintun, ya, harakatnya kan beda daripada mufrad, ya. Bintun, ya. Nah, sementara jamaknya apa? Banatun. Ya. Nah, ini bukan jamak taksir. Kenapa bukan jamak taksir? Karena harakat cuma dua, banatun wa banatin, enggak ada banatan, itu masalahnya. Nah, itu masalahnya. Ya, kalau dia harakatnya tiga, ya berarti jamak taksir. Ini harakat cuma dua, banatun wa banatin. Dimanapun buka dalam hadis atau dalam Quran kalaupun terdapat, tidak ada dia harakatnya fathah. Harakat cuma dua, banatun banatin. Kalau gitu harakat dua, banatun banatin berarti jamak mu'annats salim. Nah, cuma tidak jamak mu'annats salim, dikatakan mulhaq disamakan dengan jamak mu'annats salim. Ya. Kenapa? Karena harakat dia berubah. Ya, kalau mu'annats salim bintun, bintatun kan gitu. Bintatun. Tapi ini enggak, banat. Maka dikatakan mulhaq bi jam'in mu'annats salim. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad bin William. Muhammad bin William. Ya. Maknanya apa dan bagaimana hubungan Muhammad dengan William, Ustaz? Muhammad anak William. William itu nama ini. Ya, tentu ini nama ajam, ya. Nama ajam. Mungkin nama orang barat, ya. Berarti, tapi bapaknya, anaknya. Iya, bapaknya. Baik. Bapak dari Muhammad. Iya, bapak Muhammad. Jadi Muhammad bapaknya bernama William. Jadi Muhammad putra William kan itu. Baik, masyaallah. Kita ngartikan ibn kan putra. Kalau bint putri. Ya, Fatimah bintu kan. Fatimah bintu Aliin. Fatimah putrinya si Ali. Ya. Baik, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membedakan huruf alif dengan hamzah? Ya, hamzah. Kalau alif tulis alif, ya, tulis alif. Ya. Kemudian ini mungkin ya, secara pelafalan, secara pelafalan bisa diucapkan hamzah atau alif. Saya ulang kembali, hamzah itu ada dua macam. Hmm. Ada namanya istilah hamzah qata. Hamzah wasal. Nah. Ya. Hamzah qata, hamzah wasal. Hamzah wasal ini terdapat pertama pada alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Nah. Itu hamzah wasal. Al-kitab, asy-syamsu, ada alif lam situ. Nah. Yang alif itu adalah hadis kata hamzah wasal. Makanya tidak ditulis hamzah. Kalau hamzah qata itu hamzahnya ditulis. Ya. Seperti apa? Ahmad. Nah. Ini hamzah qata. Walaupun dia ditulis atas alif, sekalipun alif ini hamzah qata. Itu alifnya. Hamzah ini ditulis Ahmad. Nah, kalau hamzah wasal itu hamzahnya enggak ditulis. Nah. Jadi ismun. Ya. Kata isim. Nah. Isim. Ini hamzah wasal enggak ditulis alif hamzahnya. Maka hamzah wasal namanya. Ya. Kemudian kata alif yang ada alif lam al-kitabu. Kan ada alif sini. Ini juga hamzah. Hamzah wasal. Dia dibaca hamzah kalau dia terletak di awal. Nah, terletak di awal maka dibaca ismu, dibaca hamzahnya ismu al-kitab. Tapi kalau dia dihalui oleh huruf sebelumnya huruf berharakat seperti wa, maka hamzah enggak, bukan wa ismu. Enggak dibaca hamzah di sini. Hamzah yang dibaca namanya hamzah wasal. Maka dibaca wasmu wal kitab. Wal kitab bukan wa'il wa al kitab. Bukan baca wa al kitab, wal kitab. Hamzah wasal ini alifnya enggak dibaca. Ini namanya hamzah wasal. Nah, kalau hamzah ini dibaca Ahmad maupun ada huruf sebelumnya atau tidak tetap dibaca a wa Ahmad Ahmad. Nah, demikian kata Ibn tadi. Ibn. Jadi hamzah wasal ini terdapat pada apa? Fi'il yang khumasi, fi'il yang sudasi. Nah, itu hamzah wasal. Baik fi'il madinya atau fi'il atau masdarnya. Contoh apa? Istalama, istalama, istilam. fi'il amar juga demikian, istalim, itu sehamzah wasal semua itu. Nah, kalau dia fi'il ruba'i, timbangan af'ala, itu hamzah qata. Af'ala, akrama, itu hamzah qata. Hamzahnya ditulis. Kalau hamzah wasal, itu terdapat pada apa? Fi'il khumasi, dan fi'il sudasi, fi'il madinya, dan masdarnya, serta amarnya. Demikian juga fi'il yang sulasi, fi'il amarnya. Fi'il amarnya juga hamzah wasal. Terdiri pada tiga huruf, tapi fi'il amarnya, itu hamzah wasal. Nah, dan juga terdapat sebagian isim, seperti isim kata ibn, kau katakan kemudian kata isim, itu hamzah wasal, dan juga alif lam, al, ya alif lam samiyah, alif lam qamariyah, itu alifnya dikata hamzah wasal, bukan hamzah qata. Dan cirinya, dia tidak ditulis hamzah, hanya dilambangkan huruf alif saja. Kalau hamzah qata, itu ditulis hamzahnya. Baik, saya jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar. Dan terakhir mungkin pada kalimat Muhammad bin William, Ustaz, bagaimana membedakan ibnu sebagai na'at atau sebagai badal jika kalimat tersebut terletak dalam satu baris karena dua-duanya hamzatu wasal? Maka tadi saya katakan, kalau satu baris ya, nah, tadi sudah saya katakan, tadi ikan ini ya. Contoh ini Muhammad tadi atau Zaid ya, ini nama Zaid ya, Zaid ibnu Ahmad. Kalau si Zaid putra Ahmad, kalau si Zaid anaknya si Ahmad atau Zaid putranya Ahmad, ini sebagai na'at ya. Tapi kalau dia sebagai badal, berarti maksud itu adalah ada dua nama. Ya. Pertama si Zaid, namanya si Zaid, Zaid ibnu Ahmad. Kalau kita tulis gini, ibnu Ahmad, ini berarti apa? Ini bukan na'at, ini berarti badal. Ini apa? Nama lain daripada Zaid. Si Zaid ada nama lain gelarnya. Mungkin apakah gelar atau panggilan bernama ibnu Ahmad? Bukan bapak dia bernama si Ahmad, tidak, namanya ibnu Ahmad. Yeah. Ada nama orang ibnu. Nah, dia pakai ibnu, pak, nama dia. Nah, ibnu Ali, padahal bapaknya bukan si Ali. Yeah. Nah, kalau itu, ini badal namanya. Namanya badal, bukan na'at. Nah. Maksud apa? Zaid ala ibnu Ahmad, ibnu Ahmad ala si Zaid. Hua-hua, dia juga. Makanya kalau dia buka apa ini sebagai badal, maka tulislah alif di sini. Ini menunjukkan bahwa ini apa? Ini badal, ya, bukan na'at. Ya. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, mudah-mudahan ini menjadi. Ya, ya, maka di situ apa disebut apa? Coba dibaca kembali, idza jaa sifatan. Nah, idza jaa sifatan. Kalau dia datang dia sebagai kata sifat. Ya, bukan sebagai badal. Maka tidak ditulis alif kalau sebagai sifatnya. Baik, Ustaz, jazakumullah khair. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini. Pertanyaan dari jilid yang ketiga, pelajaran ke-17. Telah selesai dan barakallahu fik sebagai ikhtitam Ustaz. Nah, jazakumullah khair jazak atas pertanyaan itu. Alhamdulillah sudah lama kita bertemu di jilid yang ketiga ini. Mungkin lebih dari setahun ya. Tapi memang itulah belajar kaedah. Tidak bisa kita belajar kaedah ini dengan cepat-cepat. Butuh apa penjelasan dengan luas, bahkan sebetulnya tidak cukup luas yang dijelaskan karena terbatas waktu. Maka mau tidak mau antum harus lebih banyak memurajaah dan lebih banyak membuka kitab-kitab lain ya. Ya, biar wawasan antum lebih luas terkait dengan kaidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.